Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dari At-Tibbun Nabawi atau kitab Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Pada pertemuan ini kita akan membahas satu topik yang mungkin banyak dilupakan, dilalaikan oleh kaum muslimin, yaitu petunjuk Nabi SAW dalam menjaga kesehatan mata. Nabi SAW telah menyebutkan terapi-terapi terkait dengan gangguan atau penyakit pada mata. Dan kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang selainnya dari kalangan kedokteran Arab klasik, mereka juga mengajarkan, menyebutkan sebab dari gangguan-gangguan mata dan terapinya. Perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia padanya keajaiban dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, kita berbicara lingkup mata saja. Jangankan matanya manusia, sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya, matanya seekor lalat saja. Satu matanya lalat itu ada 6.000 mata kecil sebelah kanannya dan 6.000 mata kecil di sebelah kiri, mata kiri. Manusia juga demikian. Allah Subhanahu wa taala jadikan pada mata manusia keajaiban. Yang dengan mata ini manusia diciptakan jutaan sel yang ada pada mata. Bisa melihat yang mana pandangan mata ini tidak bisa disaingi seperti kamera manapun dahsyatnya. Ya, walaupun manusia bisa menciptakan kamera yang bisa melihat dari jarak 1 kilo, 2 kilo, tapi tetap tidak seindah mata memandang. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mata ini termasuk kelebihannya tidak seperti organ yang lainnya. Organ pada mata tidak seperti organ tubuh yang lainnya. Kalau mata kedinginan, kalau melewati cuaca dingin, apakah mata seperti tubuh kita? Harus pakai jaket? Apakah mata harus pakai skibo? Kepala pakai skibo, mata pakai skibo untuk menangkal dingin? Ketika debu masuk dalam mata, mata tidak perlu pakai vacuum cleaner. Ya. Mata enggak perlu pakai sapu untuk dibersihkan. Ya. Cukup dia mengeluarkan air mata untuk membersihkan kotoran-kotoran yang nempel pada mata. Ketika cuaca panas, ketika Anda merasakan panas, Anda bingung untuk cari kipas angin. Anda bingung untuk mencari tempat yang ber-AC. Mata tidak perlu tempat AC atau kipas angin. Ketika ada hujan, apakah dia perlu payung? Apakah dia perlu tempat teduhan? Apakah dia perlu wiper untuk membersihkan? Ya. Inilah mata kita, subhanallah. Ya. Begitu pula ketika nyelam ke kolam renang, ke sungai, ke laut, walaupun tanpa menggunakan kacamata, dia bisa melihat ya pemandangan di bawah air, subhanallah. Tentunya yang Allah ciptakan ini itu adalah kenikmatan. Ya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari ini nanti akan ditanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari mata kita. Dipakai untuk apa mata kita? Mau lihat yang ada pada setan gepeng, website-website porno. Mau melihat wanita-wanita yang tidak layak dipandang di dunia nyata atau maya, ya. Mau digunakan untuk berkhianat mata ini. Dipikir Allah tidak melihat, atau dia tahu Allah melihat kita, perbuatan kita, tapi dia tidak takut dari mata yang telah dia terjerumus padanya kemaksiatan. Subhanallah. Rahimahnya warahmatullah. Mata adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasakan nikmat Allah layaknya bersyukur. Syukur itu bisa ada syukur yang mustahab, bahkan ada syukur yang menjadi perkara yang wajib. Ya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau enggak bersyukur, azabku pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, rahman wa rahmatullah, wujud syukur atas mata kita, gunakan mata kita hanya untuk kebaikan. Ketika Anda dalam keadaan firraha, dalam keadaan Anda tenang, senang, gembira, enggak ada musibah, tetap gunakan dalam hal ketaatan kepada Allah. Jangan ketika mendapat musibah baru matanya ditundukkan pandangannya. Bukan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ingatlah Allah ketika dalam keadaan ar-raha, dalam keadaan tenang. Ya. Apa? Ya'rifka fi syiddah. Sehingga Allah akan selalu mengingat kamu ketika kamu dalam keadaan susah. Kalau kita ingat Allah dalam keadaan kita riang, gembira, senang, selalu ingat Allah, Allah akan ingat kita ketika kita dalam keadaan susah. Ya. Berarti kalau Anda dalam keadaan senang, kita dalam keadaan senang, lupa dengan Allah, Allah akan lupakan kita. Kenapa? Haram atau menjaga mata dalam sisi hissi. Seperti apa? Menjaga mata seperti yang Rasulullah ajarkan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang sudah Rasulullah ajarkan dari apa penjagaan terhadap mata. Menjaga mata, kesehatan mata banyak yang akan kita lalui. Seperti dengan kam'ah, jamur, akan kita sebutkan jamur macam apa itu. Seperti dengan menggunakan selain kam'ah juga batu ismit, celak dari ismit. Juga disebutkan, bukan dari Nabi tapi dari Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan dalamnya buzr al-basal, dalamannya bawang merah. Ya, ada bawang merah, dalamannya itu ada biji kecil, itu ditumbuk, diteteskan ke mata, itu bisa menyembuhkan katarak. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim di antara penjagaan mata, kalau sudah sakit mata agar tidak mengkonsumsi makanan yang sifatnya panas atau terlalu banyak bergerak, terlalu banyak aktivitas. Kenapa demikian? Karena mata itu sedang panas. Kalau kita makan panas-panas, tubuh akan semakin panas, perut panas, sehingga sampai kepada mata. Ya, ini yang tidak dijelaskan di ilmu kedokteran modern. Ulama di masa lalu, ya, menyebutkan tentang terapi-terapi pengobatan. Bahkan baru saja didapatkan, ya, kitab yaitu semacam arjuzah. Arjuzah itu semacam bait syair yang ditulis kurun ke-6, 600 Hijriah. Disebutkan di situ bahkan dalam bahasa Arab syair tersebut yang isinya sekitar 7700 bait syair. Yang disebutkan di situ bahkan disebutkan sudah 600 Hijriah, sudah disebutin ilaju diabito. obatnya kencing manis. Kurun ke-6 Hijriah, ulama Arab sudah menyebut diabetes dalam syair. Kurun ke-6, subhanallah, disebutkan di situ obatnya disebutkan dengan menggunakan rendaman syair. Syair itu rendaman air gandum. Gandum yang masih biji direndam, airnya diminum. Kemudian berikutnya jus delima, ternyata untuk obatnya apa? Kencing manis. Kenapa? Karena kencing manis sifatnya itu panas. Sifatnya panas. Gula, Anda kalau sering banyak makan gula, gula yang Anda minum dengan minuman itu sifatnya panas. Karbohidrat, nasi disebutkan dalam kitab ini pula, nasi itu sifatnya panas. Karbohidrat sifatnya panas, gula sifatnya panas. Orang yang kencing manis sifatnya panas, maka obat-obatnya adalah yang dingin. Disebutkan di situ rendaman air gandum. Gandum yang masih biji-biji direndam, dibiarin warnanya agak kemerahan, itu diminum. Kenapa? Karena gandum ini sifatnya dingin. Begitu pula jus delima sifatnya dingin, subhanallah. Ini kurun ke-6 sudah diajarkan bagaimana mengobati terapi kencing manis. Ya. Rahiman wa rahimakumullah, kita kembali lagi kepada pembahasan tentang mata. Nah, Ibnu Qayyim menjadikan judul faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi hifdzi sihhati al-ain. Bab tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penjagaan kesehatan mata. Penjagaan kesehatan mata. Di antaranya sebagaimana riwayat Abu Daud dalam sunannya, Anda lihat yang bawa kitab, yang bawa kitab dicari. Bab petunjuk Nabi dalam menjaga kesehatan mata. Ya, dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil ithmith al murawahi 'inda an-naumi wa qala liyattaqihi as-sha'im. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk menggunakan ithmith, celak dari batu ithmith. Ya, yang dia menenangkan ya ketika tidur, menenangkan mata ketika tidur. Wa qala liyattaqihi as-sha'im, untuk menjaga orang-orang yang puasa. Tapi hadis ini ada perawi namanya An-Nu'man bin Ma'bad bin Haudah Al-Ansari, dia adalah perawi yang majhul, dan anaknya ya, anaknya yaitu Abdurrahman, dia banyak padanya kesalahan dalam meriwayatkan, sehingga hadis ini dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, tapi di sana ada disebutkan tentang ithmit, tentang celak dari ithmit, ya, karena banyak manfaatnya. Berarti antum tulis menjaga kesehatan mata, yang pertama pakai celak ithmit, tulis. Ya. Dalam riwayat Tirmidzi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktahala yaj'alu fil yumna thalatha yabtadi'u biha wa yakhtam wa yakhtim wa yakhtamu biha wa fil yusra thintain. Ya. Hadis ini juga dhaif, tidak perlu kita bahas. Bahwasanya Rasulullah menjadikan celak pada mata kanan, diletakkan di mata kanan, konjungtivanya sini, itu 3 kali, dimulai dari kanan. Kemudian sebelah kiri itu 2 kali. Tapi hadis ini dhaif, gak bisa jadi dalil. Kali-kalian berapa kali, gak disebutin dalil yang sahih. Kemudian dalam hadis yang lainnya, manik tahala fal yutir, barang siapa yang menggunakan celah maka jadikanlah bilangan ganjil. Ini juga hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Taib. Kemudian sebelum kita membahas tentang celah ithmit lebih detail, Ibnu Qayyim mengatakan wa fil kuhli, yaitu bercelah, menggunakan celak. Celak itu para hadirin sudah digunakan sejak zaman dahulu kala. Bahkan celak itu sudah digunakan 3500 sebelum Masehi. Ya, celak itu sudah digunakan 3500 sebelum Masehi. Jadi sebelum Rasulullah menjadikan celak itu sunnah, orang-orang masa lalu sudah bercelak. Sama seperti kasus pada hadis terkait dengan berbekam. Sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, bekam itu sudah ada. Di Cina sudah ada. Ya. Orang Arab juga demikian, sudah melakukan bekam sebelum Nabi Muhammad apa menjadikan bekam itu bagian dari sunnah. Ketika Isra dan Mi'raj, barulah ma marra min malaika illa wa qalat mur ummatakum bil hijamah. Ketika Rasulullah naik ke langit, para malaikat, apa kata Rasulullah? Tidaklah melewati para malaikat kecuali para malaikat berkata kepada Nabi, obatilah umat kamu dengan berbekam. Disitulah ya mulai ya bahwasanya ini termasuk bagian dari sunnah. Adapun sebelumnya sudah ada. Ya, sudah ada. Celak juga demikian, 3500 sebelum Masehi sudah ada. Seperti apa? Yang terkenal dengan yang biasa menggunakan celak adalah kalangan Fir'aun. Mereka sudah pakai celak. Ya, mereka sudah pakai celak dan sampai nampak pada mata-mata mereka, mata mereka lebar. Mata mereka lebar dan sangat indah. Ya, mata mereka lebar dan sangat indah. Itu sudah biasa mereka gunakan. Ya, di masa Fir'aun. Dan zaman dahulu digunakan celak. Dari masa Fir'aun, dari masa jahiliyah sudah digunakan. Mereka menjadikan celak ini sebagai sebab. Di antara sebabnya, ya, mereka sudah melalui proses tajrubah, mulai proses uji coba bahwasanya celak itu untuk menjaga mata dari silaunya matahari, satu. Ya. Dan celak itu ya digunakan mereka di daerah padang pasir. Ya, yang dengan celak ini bisa membersihkan kotoran-kotoran karena angin. Ya, karena daerah padang pasir anginnya kencang. Ya. Dan mereka juga berkeyakinan, orang-orang jahiliyah zaman dahulu, bahwasanya celak itu untuk mengobati penyakit ain dari pandangan mata yang berbahaya, untuk menolak pandangan mata. Ini keyakinan jahiliyah. Tapi mereka sudah mikir, ya, celak itu bagi mereka banyak manfaatnya. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fil kuhli hifdzun lisihhatil 'ain. Dengan bercelak itu untuk menjaga kesehatan mata. Untuk menjaga kesehatan mata. Wa taqwiyatun linuril basir. Dan dia untuk menguatkan pandangan mata. Jadi pandangan semakin tajam. Makanya ini bagus sekali untuk siapa? Untuk kita, untuk anak-anak kita. Pakaikan celak. Ya. Apalagi pandangan mata yang sering melihat gadget. Akomodasi mata kena radiasi gadget itu sudah apa? Lemah. Sehingga anak kecil di bawah 10 tahun sudah mengenakan kacamata. Nanti akan kita sebutkan pula, ternyata ada terapi untuk trakoma pada mata, akan kita lalui. Ya. Nah, ini bagus digunakan untuk anak kecil pula. Celak, ya. Nanti akan kita lalui kapan dipakai. Apakah laki dan wanita boleh mengenakan? Akan kita bahas setelahnya. Dan dia untuk membersihkan, menjernihkan mata. Anda lihat mungkin mata kita seling warnanya kuning, merah. Kalau Anda lihat orang-orang Arab, ya, walaupun gak mayoritas, ya, mereka yang rajin menggunakan celak, lihat matanya putih. Ya, ini yang sekarang warna putih, apa namanya? Hah? Sklera. Ya. Sklera ini kita sering dapati warna kita agak kekuningan kan? Kotor kan? Gunakan celak. celah ini untuk membersihkan sklera. Anda, mata Anda sehat, plus Anda menjalankan sunnah, hitungannya dapat pahala. Ya. Lihat saudara-saudara kita dari Eropa, matanya walaupun umurnya besar masih putih sekali. Ya. Kemudian mungkin ketika kita lihat anak kecil kita, lihat matanya, skleranya putih sekali. Ya. Kalau kita sudah berumur, coba agak kekuningan kan? Apalagi orang yang kena penyakit kuning, jaundice, hepatitis, matanya kuning sekali skleranya. Ya. Na'am rahman wa rahimakumullah. Kemudian juga manfaat celak adalah taltifu lil madatir radiah. Untuk apa? Untuk menenangkan atau menjinakkan unsur-unsur yang berbahaya di mata. Apalagi yang ada di Jabodetabek, asap-asap, ya, macet-macet di jalan, itu mengotori mata kita. Ya, mengotori mata kita. Dan kata beliau, wastikhrajun laha ma'azinati fi ba'di anwa'ihi. Juga dengan menggunakan celah ini untuk mengeluarkan, ya, apa? Mengeluarkan kotoran-kotoran. Sekaligus dia juga berhias. Dan ketika tidur digunakan padanya celah, itu adalah untuk menambah keutamaan fungsi celah. Fungsi celahnya lebih maksimal. Kenapa? Menggunakan celah sedang mata dalam keadaan tidur. Maka manfaat celah di sini apa? Lebih manfaatnya lebih bagus dibanding ketika kita siang menggunakan celah. Ketika tidur lebih utama. Ketika tidur lebih utama. Kemudian rahmanya wa rahmatullah, termasuk penjagaan mata. Coba Rasulullah kalau tidur, sunnahnya ketika tidur apa di malam hari? Mematikan lampu. Lampu zaman dahulu dari seperti lampu kita apa enggak? Dari apa zaman dahulu? Dari api. Ya, penerangan dari api. Ya, makanya sunnahnya dimatikan. Kenapa? Khawatir ada kebakaran. Khawatir ada hewan nyenggol. Ya, tikus, cicak dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kebakaran. Atau api itu menimbulkan kebakaran dalam keadaan kita tertidur, tentunya kita enggak sadar, tiba-tiba asap sudah memenuhi kamarnya, dia keracunan, bisa meninggal. Ya. Dan juga selain itu untuk mengistirahatkan mata kita. Dalam hal ini di zaman kita, alhamdulillah kalau lampu hidup, walaupun tidur tidak menimbulkan bahaya, tidak menimbulkan kebakaran. Walaupun ada hewan, tikus, tidak menimbulkan bahaya, tidak menimbulkan kebakaran. Tapi dalam satu sisi, kesamaan kemungkinan dalam satu sisi apa? Kalau lampu zaman Rasulullah seandainya dari api, maka mata akan tetap melihat walaupun mata terpejam. Seandainya lampu kita di zaman kita sekarang seperti ini, cahayanya lebih terang daripada zamannya Nabi. Nabi dari api, lampu sekarang lebih terang. Maka dari satu sisi ini membahayakan dari sisi apa? Mata kita hakikatnya gak istirahat walaupun terpejam. Anda tidur, lampu dimatikan. Kalau gak mau dimatikan, tutup mata Anda dengan penutup mata untuk mengistirahatkan mata Anda. Karena ada waktunya mata itu istirahat. Jangan biarkan mata 24 jam lihat cahaya. Di luar lihat cahaya matahari, di dalam lihat cahaya lampu. Sehingga apa? Akan mempercepat rusaknya spare part mata Anda. Kalau matanya rusak, spare part mana dipakai? Mau matanya kambing? Tidak bisa. Ya? Makanya dijaga. Ini wujud apa? Syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matikan lampu. Ya, untuk apa? Biar nikmat Allah ini terjaga. Ya. Kali ini syukur yang artinya apa? Mustahab. Kalau tadi syukur yang artinya wajib, kita enggak bersyukur, kita berdosa. Ya, sebagaimana dikatakan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, syukur itu bisa wajib, bisa mustahab. Dan kali ini kita jaga mata kita. Ya, sehingga apa? Mata retina enggak nerima cahaya, istirahat. Ya. Karena ada organ itu ada dua macam. Ada organ yang dia tidak pernah istirahat, ada organ yang istirahat. Organ yang istirahat seperti usus, seperti ginjal, seperti liver. Organ yang nggak pernah istirahat apa kira-kira? Jantung. Kalau jantungnya berhenti, ya istirahat total dah. Nah, rahimani wa rahimakumullah, demikian. Ya, matikan lampu untuk menjaga kesehatan mata. Ini sebenarnya secara nggak langsung kita diajari adab kita ketika tidur. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan mata dari mematikan lampu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ithmid itu mempunyai manfaat khusus. Ya, ithmid mempunyai manfaat khusus. Ini pembahasan wallah hanya bahas mata saja. Saya tidak yakin ini pertemuan ini bisa habis. Wallah ajib wallah. Tadi kita baca, loh, ada faedah lagi. Loh, masya Allah ajib lagi ya. Nah, tinggal intinya kita praktekkan. Intinya kita praktekkan. Kemudian dalam Sunan Ibnu Majah dari Salim an Abihi yarfa'u, hadis ini dhaif tapi hadis ini menjadi hadis yang hasan bisyawahidi dengan penopangnya sehingga naik derajatnya jadi hasan li ghairi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil ithmid fa innahu yajlu al basar wa yumbitu asy'ar." Hendaknya kalian menggunakan ithmid. Ya, karena ithmid itu menjernihkan pandangan. Ithmid itu menumbuhkan rambut. Ya, menumbuhkan rambut, bukan rambut botak, tapi rambut yang di mata. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan dalilnya sunnah. Kita pakai ithmid. Ya, kita pakai ithmid. Batu celak dari batu ithmid. Karena celak itu banyak para hadirin. Ada celak yang jual-jual kosmetik itu bukan dari batu ismin. Bisa ditulis kalau celak dari batu ismin ditulis. Ya, kalau dia dari batu ismin. Ya, enggak sembarang batu, tapi batu ismin. Dia warnanya hitam, batu hitam condong ke arah kemerahan. Ya, yang paling bagus di daerah Asfahan. Yang paling bagus dari daerah Maroko. Ya. Makanya ibu-ibu yang umroh-umroh beli ismid yang banyak, kasihkan hadiah untuk saudari-saudari Anda ketika pulang dari umroh. Ya. Dan ismid ini juga menumbuhkan rambut. Maka sejak sekarang, kalau Anda punya ismid, istri Anda punya ismid, malam ini tidur kenakan ismid. Ya, kenakan ismid. Anda menjalankan sunnah. Ya. Dan ismid ini menumbuhkan rambut. Terutama rambut mana? Bulu mata. Ya, kalau ini apa namanya? Alis. Nah, ini bulu mata. Bulu mata ini penting. Allah ciptakan bulu enggak sia-sia. Mau bulu monyet, mau bulu ayam, mau bulu mata. Ya. Bulu mata ini manfaatnya besar. Allah ciptakan bulu hidung. Allah ciptakan bulu mata enggak sia-sia. Allah enggak menciptakan sesuatu itu abad. Enggak ada ceritanya Allah ciptakan sesuatu sia-sia. Allah jika menciptakan sesuatu apa? Dalam bentuk sesempurna-sempurnanya. Semuanya sempurna, enggak ada yang cacat. Sempurna Allah ciptakan itu ada maunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari ini Allah jadikan bulu mata untuk apa? Menjaga dari kotoran-kotoran bahaya. Allah ciptakan polip. Kalau polip membengkak, jangan dioperasi. Karena ini kekebalan tubuh. Dia bengkak karena apa? Disebutkan Ibnu Qayyim, dia ini sedang membetulkan mengeluarkan apa? Kekebalan. Tonsil, amandel bengkak, jangan dioperasi. Dia sedang menghasilkan kekebalan. Ketika ada sesuatu yang masuk makanan enggak sehat, dia bengkak apa? Melawan. Ingin mendidihkan bakteri bahasanya Ibnu Qayyim. Ya. Kemudian kalau dipotong, ini dipotong, sudah hilang. Demikian rambut. Rambut apa? Untuk menyaring debu. Sama bulu mata, rambut mata juga demikian, untuk menyaring debu. Ya. Nanti akan kita sebutkan pula di antara manfaatnya. Ya. ketika rambut tercabut, rambut tercabut ada bekasnya enggak? Lubang bulu rambut tersisa kan? Anda pernah dengar penyakit namanya bintilan? Ya, bahasa Indonesianya apa? Bintilan lah. Ya. Bahasa kerennya hordeolum. Ya. Ini kenapa? Bulu mata sedang tercabut, bakteri masuk, membengkak. Ternyata bisa pakai ismit. Ismit untuk menyembuhkan infeksi di situ plus menumbuhkan rambut. Ya. Juga nanti akan kita sebutkan tentang kam'ah. Apa itu kam'ah akan kita lalui. Ya. Bahkan daging tumbuh. Pernah sering lihat ada daging tumbuh dari pinggir ke tengah? Sering lihat? Namanya pterygium bahasa kerennya. Ya. Dari tengah, dari ini di ujung ini ke tengah sampai kadang menutupi pupil. Kalau sudah ketutup, tidak bisa lihat. Operasi, ya. Harus dioperasi. Ya. Operasinya dengan apa? Ditetesin penurun nyeri, ya. Penghilang rasa setempat di mata, kemudian dicongkel, diambil pakai seperti mingset, disilet dikit-dikit. Sekali operasi 600.000, ya kan? Pakai kam'ah, subhanallah, bisa hilang. Daging tumbuh ada yang dari pojok ke arah tengah, ada yang dari dalam sklera ke arah depan. Ya, ajib, ada aja penyakit-penyakit. Dan nanti akan kita sebutkan ternyata pakai kam'ah, subhanallah. Ya, ini kedokteran Arab klasik, jangan dikupas. TCM, tradisional Chinese medicine, belum kupas. Nabi ngupas yang ini. Ya, pengobatan-pengobatan lainnya belum ngupas. Ya, ternyata di sini ada dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Tapi ingat, kalau saya bilang dari Nabi, itu dari Nabi. Kalau enggak ada catatan dari Nabi, berarti dari Ibnu Qayyim, dari kedokteran Arab, ya. Sehingga apa? Tidak tanya ke ustaz yang lainnya, ustaz. Ya. Makanan manis ada ustaz bilang katanya kalau makan makanan manis ketika buka puasa termasuk sunnah. Ya, padahal maunya kurma itu termasuk yang manis. Buah yang paling manis adalah kurma, sehingga Nabi memilih kurma. Ya, sehingga manis itu kenapa? Karena manis cocok untuk liver, lambung, dan limpa. Tanya ke ustaz lain, ustaz katanya makan manis-manis sunnah. Salah paham enggak? Salah paham. Ya, makanya hati-hati memahami, ya. Kemudian rahimahnya rahimakumullah, kita lanjutin. Jadi dia juga bisa menumbuhkan rambut, ya. Wa fi kitabi Abi Nu'aim, dari kitab Abu Nu'aim, diriwayatkan dari Abu Nu'aim, fa innahu munbatatun li sya'r mudhibatun lil qadha musfa musaffatun au masfatun lil basar. Tapi hadis ini ya tidak sahih, ya. Bahwasanya kata dia itu ismit itu bisa menumbuhkan rambut, menghilangkan kotoran-kotoran, dan untuk menjernihkan mata. Yang benar hadis yang sebelumnya, ya. Alhasil dia untuk menjernihkan mata dan menumbuhkan rambut. Baik. Masih ada waktu? Sudah ada. Satu menit lagi. Baik. Baik, ada dulu ya. I'm glad to have kita lanjutkan. Wa fi sunan Ibnu Majah aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yarfa'u khairu akhalikum ithmid yajlu al-basara wa yumbitu asy'ara. Sahih al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Ya. Ini hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian bercelak adalah bercelak dengan batu ithmid. Ya. Orang yang sepuh juga demikian. Bapak yang sudah tua gunakan celak. Ya. Anak kecil juga gunakan celak. Wanita, laki juga gunakan celak. Wayum bitu sya'ra, dan dia menjernihkan mata dan menumbuhkan rambut. Ini hadis sahih. Hadis yang sahih. Sekarang kita ingin membahas tentang ithmid. Ya. Bahkan sebagian ilmu kedokteran dan herbalis menjadikan batu ithmid ini sebagiannya dijadikan seperti krim. Ya, batunya dihancurin, dijadikan seperti krim, kemudian ternyata sudah teruji coba digunakan untuk orang-orang yang kepalanya botak, yang rambutnya rontok. Nah, ini masya Allah, yang punya pabrik herbal dimanfaatkan seperti ini. Ya. Batu ithmid ini dijadikan apa? Krim, ya, atau bisa dijadikan shampoo. Sering digunakan untuk apa? Orang-orang yang rambutnya rontok atau botak. Ya. Nah, diambil dari mana? Nah, ini Rasulullah nyebutin, wayum bitu asyar. Batu ithmid, bercelak dengan batu ithmid itu menumbuhkan rambut, rambut, bulu mata. Ya. Sebagian orang telah menggunakan uji coba untuk rambut botak, ternyata bermanfaat. Kenapa? Karena ternyata batu ithmid ini mengandung potasium yang tinggi. Ya, mengandung apa? Potasium yang tinggi. Coba kalau ingin Anda lihat krim-krim atau shampoo-shampoo untuk rambut rontok, rambut botak, lihat kandungannya, potasium. Ya, kandungannya diantaranya potasium. Tapi ini potasiumnya asli, masih alami dari batu ithmid. Dan ithmid ini digunakan untuk, ya, dalam fikih penggunaan ithmid, ya, digunakan untuk kaum laki dan kaum wanita. Ya. Dan bagi kaum laki-laki tidak seyogyanya digunakan jika niatnya untuk berhias. Hah? Laki-laki jika niat digunakan untuk berhias, gak dianjurin. Ya. Terutama pada laki-laki yang laki-laki itu merupakan anak kecil. Anak kecil, kalau di Arab sering disebut murdan. Siapa itu murdan? Anak kecil yang mukanya cantik. Itu fitnah. Di Indonesia jarang, tapi kalau di Arab, anak kecil laki-laki mukanya ngalahkan anak kecil wanita. Cantik, cakep, ya. Makanya hati-hati yang sering berangkat umrah, jangan asal foto anaknya orang di Arab. Ya, di Masjidil Haram foto-foto anaknya orang tiba-tiba ditangkap polisi di penjara. Ya, mengambil foto anaknya orang merupakan kejahatan. Mereka takut dengan ain, ya, sangat takut. Ya, ya wajarlah anaknya cakep-cakep. Ya. Nah, jadi apa? Ini digunakan untuk laki-laki kalau niatnya berzina, zina, bukan zina, ya. Kalau zina perbuatan maksiat zina, maksudnya zina ini zina untuk berhias, jangan. Ya. Dan untuk anak kecil yang anak kecil yang apalagi cakep dipakaikan ithmid, tidak dianjurin, akan menimbulkan pintu fitnah. Dan begitu pula untuk kaum wanita tidak boleh menggunakan ithmid, ya, kepada selain mahramnya dan selain suaminya. Hati-hati, walaupun wanita pakai cadar, walaupun wanita pakai apa? Pakai cadar, kalau matanya dikasih celak, itu bisa menimbulkan fitnah. Mata ini menipu kadang, ya. mata ini kadang lebih cantik daripada wajahnya. Sehingga digunakan cadar, matanya cantik, setelah dibuka cadar, ternyata mukanya apa? Tidak cantik. Sebagaimana dikisahkan oleh seorang salaf, ada seorang hakim. Ini hakim sedang mensidang siapa? Suami istri yang sedang dalam keadaan pertengkaran, percekcokan, di sidang. Si suami ini ngelihat si hakim, ngelihat istrinya terus seperti laki-laki yang terfitnah. Ya. Kayak gini enggak boleh. Hakim memutuskan sesuatu dalam keadaan dia terfitnah dengan wanita, enggak boleh. Begitu pula hakim ketika marah, enggak boleh dia memutuskan. Kalau jadi hakim, ingat, hakimnya kalau sedang ada masalah rumah tangga, masalah, mundur dulu, enggak usah menghakimi orang. Ya. Atau hakim sedang marah sama ini orang yang disidang. Jangan menghakimi orang dulu. Karena dia punya dendam, bakal dia benci dengan ini sehingga dia tidak adil. Sama sebaliknya, ini orang hakim ini terfitnah dengan matanya istri si fulan yang dihakimi, sedang dalam proses persidangan. Ini kisahnya para ulama salaf. Ya. Wanita ini pakai cadar, matanya sangat cantik. Si hakimnya, kalau istilahnya bahasa kasarnya, ngelihat sampai ngiler-ngiler gitu. Ya. Akhirnya apa? Laki-laki langsung berdiri. Dibuka muka istrinya, cadarnya dibuka. Ternyata, permisi ya, bukan mencela ciptaan Allah, ternyata giginya ada keluar-keluar. Ternyata mukanya enggak cantik. Apa kata hakim? La haula wala quwata illa billah. Ternyata matanya lebih cantik daripada wajahnya. Nah, sehingga apa? Mata itu bahaya, fitnah. Oleh karena itu, istri Anda kalau pakai celak, gunakan hanya di depan suami. Walaupun siang, sore, malam, silahkan pakai celah, tapi di rumah. Kalau keluar rumah, bersihkan celahnya. Jangan biarkan orang lain menikmati selain suaminya. Jangan. Di dalam rumahnya ada mahram-mahramnya, silahkan. Mau siang, sore, malam, silahkan. Kalau laki-laki kan seringnya kerja di luar, maka cocoknya untuk kaum laki-laki menggunakan celah ketika ketika tidur. Dan fungsi celah sebagaimana kita sebutkan, apa? Manfaatnya akan lebih manfaat, 100% manfaatnya lebih terasa ketika kapan? Ketika tidur. Ya, ketika tidur. Nah, ini rahman wa rahmakumullah, ya. Jadi untuk kaum wanita, kalau pakai celah jangan di luar rumah. Di dalam rumah, pagi, siang, sore, malam, silakan. Dandan di hadapan suami. Jangan di hadapan suami enggak dandan, ketika mau ke mall dandan. Ya. Nah, ini malapetaka, musibah bagi suami, bagi istri-istri, dan musibah bagi suami. Nah, dan kemudian ini barusan fikih bercela kita ambil dari apa? Majmu' fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Majmu' fatwanya siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Ini menurut beliau seperti yang kita jelaskan barusan. Bahkan Imam Al-Bukhari telah menjadikan babul ismit wal kahli minar ramad. Bab dari ismit, batu ismit, celah ismit, dan bercelah dari ar-ramad. Akan kita jelaskan pada babnya apa itu ramad, ya. Jadi kalau ada orang sakit mata, ramad itu dalam bahasa medisnya konjungtivitis, infeksi pada konjungtivani. Kalau ada anemia, ini warnanya apa? Putih, ya. Kalau merah berarti bagus, ya. Kalau orang pucat, ininya pucat, berarti anemia. Itu biasanya dipakai itu, ya. Kalau ibu hamil atau orang perdarahan, dilihat, ya. Lah ini konjungtivanya ini infeksi. Ciri-cirinya mungkin Anda pernah, mungkin permisi ya, akramakumullah, kalau habis tidur mau bangun sulit buka. Kenapa? Lengket oleh kotoran mata. Ya, katanya beleken. Itu karena apa? Konjungtivanya terinfeksi. Dalam pembahasan Ibnu Qayyim disebutkan konjungtivitis di sini bukan karena murni karena bakteri, virus, bukan, tapi karena panas dalam perut, hawa dalam perut naik ke otak, naik ke kepala, terus juga berimbas kepada mata. Coba pembahasannya lain, kedokteran klasik sama modern lain jauh. Ya. Nah, dan ini disebutkan dalam bab Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, coba. Ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini merupakan ringkasan dari Batu Ifmit, adapun Ibnu Qayyim membahas hampir satu lembar setengah. Tadi kita baca satu lembar setengah, gimana kronologinya konjungtivitis, gimana kronologinya orang bisa pilek, gimana kronologinya orang bisa syaqiqah, migrain, gimana, dijelaskan satu lembar setengah. Ya. Sampai bahasanya bahasa yang di kamus sulit didapati. Ya, bahasa-bahasa mereka. Ya. Kemudian kita ambil bahasa yang simpel dari Ibnu Qayyim satu lembar setengah, kita dapat dari kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Al-Bukhari dalam bab yang dijadikan Imam Bukhari, simpel, ringkasan dari penjelasan Ibnu Qayyim. Apa kata Al-Hafidz? Ya. Kata beliau, ya, ramat ar-ra wal mim, ya, wad-dal, ya, itu adalah warmun harun ya'ridu fi tabaqati al-multahimati min al-aini wa huwa bayadhiha zahir. Kata beliau, ramat adalah bengkak yang sifatnya panas. Ingat, sifatnya perlu dihafal. Sakit mata sifatnya panas. Oleh karena itu diantara pengobatannya apa? Gak boleh banyak gerak. Orang sakit mata gak boleh banyak aktivitas. Mana ada kedokteran modern menjelaskan kalau ada orang sakit mata konjungtivitis, bu, kurangi aktivitas ya? Gak ada kan? Di sini dijelaskan kurangi aktivitas. Ya, subhanallah. Jangan makan makanan yang sifatnya panas. Jangan makan kurma. Jangan makan kambing. Jangan makan, disebutin sama Ibnu Qayyim. Ya, ini rahasianya. Karena sifatnya sudah panas. Dan sakit mata sifatnya panas ini berasal dari mana? Dari lambung dan usus. Sehingga makanan sangat berpengaruh. Sakit mata saja karena lambung dan usus. Subhanallah. Ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ini yaitu panas, bengkak dan panas ini itu tertimpa pada apa? Tabaqatul multahimah. Ini namanya tabaqatul multahimah. Jadi ada bahasa kedokteran Arab, ada bahasa Inggris kedokteran, ada bahasa Arab kedokteran. Bahasa Inggris kedokteran, dosen bahasa Inggris belum tentu paham bahasa Inggris dalam hal kedokteran. Ya. Begitu pula ustaz yang tahu bahasa Arab belum tentu paham bahasa Arabnya, istilahnya kedokteran. Ya. Hampir sama, ya. Agak jelimet karena itu di fannya sendiri, di bidangnya sendiri, ya. Coba diartikan tabaqatul multahimah. Apa pula tabaqatul multahimah? Ya. Ternyata adalah konjungtiva. Ya, konjungtiva. Kemudian dan dia ini sebabnya apa sebabnya? Sebabnya karena ahadul akhlaq awil abkhar tas'adu minal mi'dati ila dimaq. Karena salah satu unsur al abkharah itu, abkharah seperti penguapan. Yang dimaksudkan penguapan di sini yaitu apa? Seperti istilah dingin, kering, lembab, panas. Ini abkharah ini. Dan salah satu dari abkhara ini, salah satu dari empat ini, itu ketika naik dari lambung bisa naik ke otak. Makanya dalam bahasa mereka, orang stroke di sini karena apa? Ada udara di otak. Subhanallah. Coba. Orang stroke juga disebabkan apa? Karena ada udara dari usus, dari perut ke otak. Makanya 80% penyebab penyakit apa? Makanan. Perut, ya. Makanya kalau kita jadikan perut kita tong sampah, larinya kemana-mana. Stroke, kanker, asam urat, kolesterol, semua masuk usus, telur, ya, kepala, ya, otak, ya, semua dimasukin, nggak peduli ini sehat nggak sehat, semua masukin dah, ya, ya. Larinya apa? Larinya ke otak juga pengaruh. Subhanallah. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa'inin dafa'a ila khayashim ahdathaz zukam. Jika sudah sampai otak, udara tadi ini, salah satu jenis udara ini, kemudian maju ke arah khayashim. Ini khayashim, tulang ini. Ya, apa yang terjadi? Akan terjadi influenza, zukam, pilek. Subhanallah. Jadi berarti terapinya, kalau orang sakit pilek, bukan hanya kekebalan tubuh menurun, tapi yang diterapi usus, perut, ya, perut, ya. Maka dari itu apa? Lihat orang yang banyak makan, ternyata kekebalan tubuh bukan tambah kuat. Orang semakin gemuk, kekebalan tubuh bukan tambah kuat, ternyata kekebalan tubuh tambah turun. Orang sering puasa, ternyata kekebalan tubuh tambah naik. Coba bayangkan. Intinya apa? Ngobati perut kita, obati pencernaan kita. Itu inti dari pengobatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di masanya Nabi Muhammad SAW. Ya, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa. Ini ucapan sudah 1420 tahun lalu. Apa katanya? Dan adalah ya bahwasanya perut itu sarangnya penyakit. Dan bahwasanya menjaga pola makan, menjauhkan dari pantangan-pantangan itu adalah inti dari pengobatan. Coba, ya. Nah, sangat dalam sekali pembahasan mereka para ulama di masa lalu. Wa idzan dafa'a ilal 'ain, jika hawa tadi masuk ke hidung, jadinya pilek. Jika hawa tadi masuk mata, jadinya konjungtivitis. Kalau konjungtivitis, kalau hawa ini masuk mata, merangsang bakteri-bakteri senang dengan apa? Konjungtiva yang sudah sifatnya panas, kelembapan terlalu tinggi. Ya, kita katakan apa? Kalau kita terlalu banyak makan panas ketemu panas, apa yang terjadi pada tubuh kita? Kelembapan tinggi. Makanya kalau ada orang sakit panu saja pada kaum laki-laki, jangan salahkan jamur jadi kambing hitam. Salahkan diri Anda sebagai kambing hitamnya. Ya, kenapa? Karena kalau kita banyak makan panas sama panas, tubuh kita timbul kelembapan banyak. Kalau kelembapan tinggi, apa? Jamur suka dengan kulit kita. Berarti apa? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Penyakit yang nimpa kita dari panu, kadas, kurap yang paling ringan sampai stroke, itu siapa yang salah? Siapa yang salah? Kita pilih makan salah. Jangan bilang takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Kalau sudah kena stroke, tapi kita yang salah. Ya, kalau badan terlalu ini makan panas, ini panas, panas, panas, badan lembab, apa yang terjadi? Panuan. Pada kaum wanita apa yang terjadi? Keputihan. Ujung-ujungnya paling jeleknya apa yang terjadi? Stroke, kanker, terlalu panas. Ya, maka termasuk di sini, kalau kita terlalu banyak makan panas, di usus kita naik ke otak, larinya kemana? Kalau larinya ke hidung, sering pilek. Ya. Kalau larinya ke mata, konjungtivitis. Kenapa? Ini konjungtiva ini ikut terjadi padanya kelembapan, sehingga bakteri yang terbang di udara senang untuk nempel, terjadi konjungtivitis. Bakteri, virus, jamur nempel. Kenapa? Suka dengan suasana badan kita. Ya. Nah, rahimani wa rahimakumullah, orang sakit jantung aja ketika puasa tambah sehat. Orang kanker saja ketika puasa tambah sehat. Ya. Nah. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar pula, wa idzan dafa'a ila al-liha wal minkharain ahdatha al-khannan bil khal mu'jama wan nun. Kalau hawa tadi naik, naik ke mana? Al liha, liha apa? Ufula. Ufula itu kintil. Apa bahasa Indonesianya? Ini ada tenggorokan, ada yang bentuk gadul-gadul, apa namanya? Apa? Bukan lidah. Jakun, ini jakun. Bukan amandel. Antum kalau lihat ini, ya, lihat kerongkongan, ya. Di sana ada yang bentuknya kayak kantong. Apa namanya bahasa Indonesianya, ayo? Hah? Anak lidah. Udah, bukan tongsil. Tongsil sini. Ini di tengah yang di atas, gantung. Hah? Alhasil, pokoknya bahasa medisnya ufula. Ya, apa? Ufula kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah ya. Nah, kalau enggak salah Ufula, ya. Kalau sudah hawa ini naik ke Ufula dan min kharen yang ke arah hidung, ya. Apa yang terjadi? Terjadi khanan. Apa? Sering suara seperti ngorok. Suaranya kotor. Ah, permisi, seperti itu. Ah, ya. Itu, ya. Aw ila sadr, kalau dia naiknya sampai dada, apa yang terjadi? An-nazlah. An-nazlah itu ispa, infeksi saluran pernapasan atas. Gara-gara apa? Usus. Kali ini hampir sama dengan TCM, tradisional Chinese medicine. Coba ada titik timbal balik. Kalau ada orang infeksi paru-paru, orang pengobatan Cina gak diobati paru-parunya. Kalau ada sesak, gak dikasih aminofilin, gak dikasih bromhexin, gak dikasih obat-obat paru-paru, enggak. Lihat orang Cina, kalau ada orang batuk pilek dikasih apa? Ususnya yang diterapi. Sama Al-Hafidz Ibnu Hajar nyebutin, ya. Ibnu Qayyim juga nyebutin, membahas kalau hawa ini naik ke atas ke paru-paru, apa yang terjadi? Infeksi saluran pernapasan atas. Mau asma, mau bronkitis, mau bronkopneumonia, ya, macam-macam penyakit paru-paru yang diterapi ususnya. Subhanallah. Coba, begitu dalamnya pembahasan. Dokter modern gak bahas, karena kedokteran di negeri kita kiblatnya ke Belanda, ya. Singapura, Malaysia, kiblatnya ke Inggris. Kiblatnya ke Islam mana dipakai? Ya, coba. Ini kalau dipraktekkan, masya Allah, ya, sangat manjur. Kalau anak kita sakit, ya, jangan dikit-dikit kasih obat-obat yang efek sampingnya banyak. Ya, bukan kita menyudutkan satu pabrik, menyudutkan obat, menyudutkan sistem pengobatan tertentu, bukan. Tapi hendaknya kita tadabburi bagaimana ulama-ulama dahulu melihat sisi pengobatan, dari mana mengobati satu penyakit, ya. Kemudian kalau hawa ini naik ke jantung, naik ke jantung, apa yang terjadi? Jantung loh, ya. Apakah jantungan? Enggak. Ternyata bukan jantungan. Ternyata nimbulkan nyeri perut gara-gara angin terlalu numpuk banyak. Meteorismus. Perutnya kembung. Kenapa? Jantung larinya ke perut kembung, coba. Ya, ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Perlu diketahui para hadirin, komposisi batu ismin. Kita masih satu terapi lah, ya. Ini kita masih ngomong ismin, sudah hampir satu jam. Ya, pengobatan Nabi masih ismin. Kalau enggak selesai, sudah kita lanjutkan lain pertemuan, ya. Jadi ismin, kandungan komposisinya, ya, sebagaimana dikatakan oleh ahli kimia, ya, mereka mengatakan ni'mal hajar ismin at-tabi'i. Batu yang paling bagus, ya, adalah batu ismit yang alami. Al-mukawwan min murakabatin antimoni. Yang dia ini, batu ismit ini, tersusun, terkomposisi dari logam namanya antimoni. Yang tahu ilmu kimia, ya, mungkin masih ingat, ya, pelajaran SMA, ya. Antimoni rumusnya Sb, gak ada Y-nya, Sb saja. Dan ismit ini menyerupai logam yang rumusnya Sb, ya. Dan dia dijuluki dengan antimoni. Wa yujad fit tabiati yushkalu al-har wa likulli aghlab wujuduhu bihalati sulfit au oksid au aksi sulfit, ya. Dia ini kedudukannya hampir sama dengan sulfit. Jadi Sb ini hampir sama sejajar dengan apa? Sulfit, bisa aksid, bisa asam sulfit. Bisa asam sulfit. Dan dia ini sifatnya adalah kira-kira apa? Sifatnya, kalau kita bilang sifat, dingin, asam. Sehingga batu ismin dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengobati apa? mata yang daki tidak jernih, termasuk katarak, termasuk konjungtivitis. Kenapa? Itu semua penyakit yang di mata sifatnya apa? Panas. Sehingga Rasulullah anjurkan apa? Ismit, untuk mendinginkan. Ajib wallah. Ya. Nah, ini diantara rahasianya, ya, diantara rahasia yang Rasulullah ajarkan. Kemudian ini karena kitab ini dikarang tidak jadi satu, untuk menjaga kesehatan mata dipisah-pisah. Jadi kita ingin kumpulkan dalam pelajaran tersendiri. Ya. Saya Al-Kam'ah nanti menyusul Al-Kam'ah. Kita masih bicara ifmit. Ya. Bicara ifmit, afwan. Ismi 268. Baik. Ini kita selesaikan ismi dulu biar habis. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah masih membahas tentang ismi. Kata beliau, ismi ini adalah mizajuhu baridun yabisun. Campuran sifatnya ismi adalah dingin kering. Dingin kering, cocok untuk penyakit rumet, konjungtivitis yang sifatnya apa? Panas lembab. Ya, panas lembab. Menunjukkan bahwasanya terlalu banyak sifat panas di dalam perut kita naik ke atas. Karena panas kalau ketemu panas menjadi lembab. Kalau sudah lembab, timbul konjungtivitis kalau sampai mata. Kalau banyak lembab, timbul pilek. Ya. Timbul pilek. Lihat orang kebanyakan makan nasi, nggak tambah sehat loh. Ya. Kenapa? Terlalu banyak apa? Sifat panas. Nasi kambing, nasi ayam. Ini panas sama panas kumpul terus. Sehingga apa? Timbul kelembapan terlalu banyak. Sehingga apa? Timbul sering pilek, ya, sering sakit mata, permisi, sering diare. Kalau menurut kedokteran modern, ini kekebalan tubuhnya sedang menurun. Kekebalan tubuh menurun itu banyak. Bisa karena aktivitas berlebihan, nutrisi kurang. Bisa jadi kalori berlebihan, dalam hal ini gula dan karbohidrat berlebihan. Kekebalan tubuh bisa turun. Kenapa? Tubuh terlalu lelah. Metabolisme plus panas ketemu panas sudah terlalu banyak. Ya. Nah, kemudian ismit ini manfaat sekali untuk mata dan untuk menguatkan saraf-saraf mata. Berarti bagus untuk akomodasi mata, bagus. Daya penglihatan sudah berkurang, mata minus atau mata plus, pakai ismit. Ya. Kemudian wayahfadu sihhatiha, menjaga kesehatan mata. Kita sering naik motor, mungkin melihat gadget, saraf semakin lemah, ya. Maka bagus pakai ismit. Wa yudhibu al-lahm az-za'id fil quruh wa yujammiluha. Dan dia menyembuhkan daging tumbuh di mata. Kita katakan tadi seperti pterygium, tumbuhnya dari tengah ke dalam, dari pinggir ke tengah. Ada juga jenis yang lainnya dari sklera keluar, nonjol. Ada, ya. Dan ini pakai ismit. Maka yang jadi apa, spesialis dokter mata, pelajari ismit baik-baik. Mungkin kalau ada dokter mata di sini tahu mempelajari ini, akan menjadi resep rahasia dia, ya, menjadikan batu ismit sebagai tetes mata, ya, untuk mengobati pterygium atau mengobati daging yang tumbuh dari dalam keluar, ya. Dan kemudian dia juga mengobati al-quruh, luka-luka pada mata. Anda naik motor, ya, ada hewan tiba-tiba bikin luka, perdarahan. Kalau lama gak diobati, luka tadi akan timbul apa? Infeksi, keluar nanah. Nah, pakai ismit, masya Allah. Ya. Ismit yang kita gunakan itu celak, bukan tetes, celak, sangat gampang sekali dan harganya murah. Ya. Wayunaki ausaha, dan dia juga membersihkan kotoran-kotoran mata, ya, kotoran mata. wa yujalluha, dan menjernihkannya. Wa yadhibu as-suda idza tuhila bihi ma'al asal al-ma'i ar-raqiq. Subhanallah. Kemudian kata beliau Ibnu Qayyim apa? Dan dia untuk menyembuhkan pusing kepala. Menyembuhkan pusing kepala. Kadang ya, jenis pusing kepala itu lebih dari 20 mungkin ya. Banyak jenisnya. Ada migrain, ada vertigo, ada tension headache, ada udah macam-macam dah, enggak banyak sekali ya. Dan ini pusing kepala ada yang disebabkan diantaranya karena sering melihat matahari, terpapar dengan cahaya matahari sehingga pusing, ada juga. Dan ismit ini bisa untuk menghilangkan pusing pada kepala. Caranya bagaimana? Coba disebutkan lagi caranya. Pabrik herbal ini sangat manfaat kalau praktek teori ini. Bagaimana caranya? Batu ismit dicampur dengan madu yang encer. Al-asl al-ma'i ar-raqiq, madu yang encer. Jangan madu madu sidr, madu sidr kan kental sekali. Madu yang encer, madu Indonesia cocok. Ya. Berarti apa? Ismit dicampur madu, taruh di mata. Untuk apa? Menyembuhkan pusing di kepala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Wa idza duqqa wa khulita bi ba'dhi asyuhum at-tari, ya, jika ismin ini dicampur dengan sebagian lemak. Lemak itu punya manfaat para hadirin. Jangan lemak kambing semua dibuang. Loh, itu punya manfaat lemak kambing. Saya mau kambing, kambing sate kambing murni, enggak ada lemaknya. Oh, lemak itu punya manfaat. Bahkan kalau Anda goreng ya, pakai penggorengan, gak usah pakai minyak goreng. Lemaknya diambil, dicairkan, goreng dagingnya. Ya, nah. Kemudian kata beliau, walutikha ala harqin nar lam tu'rad fihi khushkarishah. Bahasanya aneh lagi, khushkarishah. Ya. Coba dibaca khushkarishah. Aneh sekali. Orang bahasa Arab aja enggak ngerti. Coba antum bicara sama seorang ustaz bisa khushkarishah apa? Bingung. Saya sendiri juga bingung, ya. Baru nyari-nyari, ya. Nah, kadang kita juga belajar sama beberapa masyayikh, ya, belajar sama syekh. Syekh ini membaca Tibbun Nabawi. Kita belajar sama syekh. Syekhnya bingung sama kalimat-kalimat bahasa kitab ini juga, ya. Setelah kita belajar TCM, Traditional Chinese Medicine, kita belajar ke pengobatan Cina, loh kok hampir didapati banyak kesamaan. Subhanallah, hampir didapati kesamaan. Begitu pula diambil dari kitab ini, dari kedokteran-kedokteran Yunani. Ya, bahasanya bahasa yang dekat-dekat ke sana, ya. Kemudian apa? Ini batu ismit ini diaduk, dijadikan adonan, kemudian ditaruh di atas api, dicampur sama tadi apa? Lemaknya hewan. Ya, dicampur, ditaruh di atas api, kemudian apa? Jangan sampai dikasih apa? Kulitnya, kulitnya hewan tadi, cukup lemaknya. Naf'un min tanaffud, bisa untuk mengobati direbus sampai mendidih, ya. Tanaffud ini apa? Ghalayan syadidan, sampai betul-betul mendidih. Lemak sama batu ismin tadi sampai mendidih, ya, kulitnya dijauhkan. Khushkarishah itu kulitnya, ya, kisrahnya, ya, kulit-kulit lemak tadi, juga kulit-kulitnya hewan, ya. Nah, dan ini juga apa? Sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat. Terutama ini digunakan untuk apa? Orang-orang masyayikh. Siapa maksudnya masyayikh? Ya, syekh-syekh, bapak-bapak yang sudah sepuh, kakek-kakek, cocok pakai ini. Dan untuk mereka yang lemah, penglihatannya sudah lemah, akomodasinya sudah lemah, baik minus atau plus. Nah, subhanallah. Kayaknya gak usah lama-lama, cukup saja. Jadi apa, hari ini kita bahas apa, terapi atau petunjuk Nabi SAW mengobati atau menjaga kesehatan mata. Yang sementara kita sebutkan adalah dengan batu ismit. Pertemuan berikutnya kita akan sebutkan menjaga kesehatan mata dengan kam'ah. Ya, kam'ah itu jamur. Jamur di Arab. Ya. Insyaallah ini saja, mungkin sedikit ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, fal yatafaddal. Fadhal, ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita tutup. Fadhal. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustaz sempat menjelaskan mengenai bulan selak pada anak. Jadi belum sempat menjelaskan baik-baik pada usia berapa. Anak-anak kalau balita mata enggak ada gangguan, insyaallah enggak ada masalah. Ya, kecuali jika lo dibutuhkan tiba-tiba anak-anak ini, misalkan di bawah balita ini tiba-tiba kena konjungtivitis, ya, infeksi pada mata, pakaiin saja nggak apa-apa. Kalau rutinitas sepertinya belum perlu, karena mata masih jernih, ya, mata masih belum dihadapkan, dihamparkan dengan polusi dengan lain sebagainya. Tapi kalau sekiranya perlu dipakai nggak masalah. Walaupun 1 tahun, 2 tahun, ya, nggak masalah digunakan, ya, insya Allah nggak apa-apa. Apalagi ini sunnah, ya, sunnah. Nah, ada bapak dulu. Jadi Ustaz, kalau untuk di sini untuk mendapatkan ismit yang original di mana ya? Untuk mengetahuinya ismit itu ori atau kawe itu gimana cara? Wallahu ta'ala alam. Biasanya orang Arab ini terkenal sudah dari mulut ke mulut. Kalau satu namanya sudah baik, udah itu dah. Dari nanti ada namanya, ya nama banyak. Kadang ada yang KW. Tentunya harganya ya pengaruh. Ya, ono rupa ono rego katanya. Ya. Merknya kalau nggak salah yang bagus ya, namanya Rani. Rani itu juga bagus. Ya. Rani. Ya, ismin mereknya Rani. Itu bagus. Itu juga mereka recommended. Ini yang bagus yang asli. Juga harga dibanding yang lainnya jauh dari pasaran. Ya. Wallahu taala alam. Ibu-ibu lebih paham juga nanti ismin. Biasanya kita menggunakannya rasanya tahu kawi enggaknya ketika dipakai tambah enak juga lain ya. Nah, wallahu alam. Pemakaiannya, jadi konjungtiva dibuka, taruh aja di konjungtiva. Ini konjungtiva nih. Jadi kita katakan tadi ya, kalau mau berapa kali, gak disebutkan berapa kali. Ya, kalau untuk kaum wanita yang jelas gak lagi keluar, mau dipakai pagi, mau dipakai malam sehari dua kali. Kalau orang laki-laki yang seringnya keluar, berarti ketika di malam hari dia gunakan ismit. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lainnya? Tadi yang masalah pengobatan untuk katarak. Iya. Yang pertama kan Ustaz sebutin dalamnya bawang merah. Iya. Ditumbuk. Dalam bawang merah tentunya numbuknya kalau bisa pakai steril, yang suatu yang alat steril, media steril. Misalkan Bapak pakai suntikan sped siring 5 cc. Ambil tengahnya bawang merah, itu ada biji kecil namanya buzzer. Buzzer, biji kecil sekali, seperti tunas di dalam. Itu taruh di dalam sepet, diteken, digejrot gitu ya. Misalkan isi berapa, digejrot terus, di jari jarum akan keluar netes. Lah, yang netes itu taruh di botol tetes mata yang steril, yang baru, masukin, bisa netes. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ingat, ini bukan dari Nabi. Untuk yang isinya bawang merah kita katakan bukan dari Nabi, tapi dari kedokteran Arab klasikal. Jadi pemakaiannya tidak boleh pemakaian panjang. Misalkan digunakan cukup maksimal 2 pekan, jangan lebih dari 2 pekan. Makanya tetes mata yang beredar di pasaran dari herbal, pihak Depkes melarang. Kenapa melarang? Menurut mereka pH antara herbal sama pH mata nggak sama. Kalau dipakai hanya sesaat berapa kali itu oke. Ya, misalkan katarak. 2 minggu katarak yang stadium 1-2 itu bisa tanpa operasi. Ya. Tapi kalau dipakai berbulan-bulan, ini bahaya, bisa membutakan mata. Ya, bisa membutakan mata. Maka Depkes memutuskan lebih baik dilarang daripada orang pakai seenaknya. Ya, nah untuk kemaslahat. Soalnya sekarang kan dari kedokteran kan belum bisa tahu obat katarak itu apa gitu. Iya. Tapi kalau dari bangunan atau yang kalau dari batu ikmet sendiri, iya dipakai aja. Oh pakai gini. Dipakai aja. Iya, cukup dipakai terus menerus. Itu untuk membersihkan katarak, bukan hanya katarak. Bahkan petrigium, daging yang tumbuh di luar saja bisa dibersihkan, ya, mengikis. Subhanallah ya. Nah, insyaallah. Jadi mulai malam ini, Pak, ibu-ibu yang nyimpen batu ikmet ya, dipraktekkan ya. Bu, Bu, tolong Bu, pakai ini ikmet, Bu, gitu kan asik ya. Nah, gantian Bu nanti Ibu tak pakaiin gitu. Ada yang lainnya? Fadhol. Tadi kan Ustaz menjelaskan masalah yang sifatnya panas ya. Sebaliknya yang sifatnya dingin itu apa? Terus yang kedua, sifat dingin dari apa? Makanan. Makanan. Terus apakah utama kebanyakan sifatnya dingin juga menyebabkan yang tidak baik? Nah, kalau sifatnya panas dan dingin, ya. Kalau panas ketemu panas sudah kita sebutkan, timbul kelembapan di dalam tubuh terlalu banyak sehingga menimbulkan sekian banyak madharat penyakit. Sama, kalau kita kebanyakan dingin sama dingin, fungsi organ kita juga akan menurun. Anggaplah misalkan Anda makan semangka sama timun terus menerus. Semangka timun, apa yang terjadi kira-kira? Tensinya gejolak. Tensi itu diibaratkan seperti api, pengapian. Ginjal itu diibaratkan seperti air. Ya, timun sama semangka tadi larinya ke ginjal. Air terlalu besar, api disirami dengan air, lama-lama apinya padam. Lama-lama hipotensi. Ya, lama-lama hipotensi terus kebablas, tensinya nol. Ya, milimeter HG. Nah, wallahu alam ya, seperti itu. Makanya Rasulullah apa? Lihat panas dingin. Tapi kita katakan, kalau kita enggak makan panas dingin, jangan bilang ini makruh, ini haram. Karena Rasulullah panas dingin. Rasulullah juga pernah panas-panas, dingin-dingin, kadang makan panas sendirian, kurma aja sendirian. Pernah Rasulullah ketika sahur, Rasulullah juga bersabda apa? Nikmas sahuril mu'min at-tamr. Sahur yang paling nikmat adalah kurma. Ulama menyebutkan bahwasanya dari sini juga bisa memungkinkan Rasulullah sahur cuma kurma aja. Ya kan? Berarti panas saja. Ya. Kadang ini, kadang itu Rasulullah. Tapi kalau kita mau praktekkan teori yang paling baik dari apa yang Rasulullah makan adalah teori kombinasi sifat yang berlawanan, kurma dan timun, ya. Mencocoki ayat surat Yasin 36, mencocoki hadis Rasulullah, yadfa'u harra hadza burdu hadza, panasnya ini dinetralisir dengan dinginnya ini dinetralisir dengan panasnya ini, ya. Itu ya. Subhanallah. Jadi ajaran Rasulullah, insyaallah cukup sampai di sini. Masyaallah. Mari, Pak. Kalau ya ada pertanyaan, timun sama labu siam mengandung getah. Yang mengandung getah banyak. Ya. Buah-buahan juga mengandung getah. Makanya rekomendasi termasuk yang disebutkan Ibnu Qayyim, jangan makan buah yang belum matang. Kenapa? Getah itu masih ada untuk proses pematangan. Makanya orang yang kena penyakit kanker gak direkomendasi makan buah yang gak matang di pohonnya. Sudah gak matang di pohon, getahnya masih banyak, masih di karbit ya. Sudah jatuh ketimpa tangga. Makanya apa? Kalau ada kanker, orang kanker saja, cari buah-buahan yang alami, cari yang matang di pohonnya. Karena getah tadi akan memperparah orang yang kena kanker. Itu Pak. Ya, makanya cari yang matang. Kalau timunnya matang itu oke, okay. Ya, mau pepaya matang di pohonnya bagus, ya. Tapi kalau sudah rata-rata karbitan, ya subhanallah Pak ya. Dosa apa? Dosanya sebagai manusia ini, ya. Perbuatan maksiatnya manusia itu ngefek kepada kesehatan orang lain juga. ya, dia dicatat ini, ya, dicatat dosa kalau enggak jujur, belum matang di pohonnya, kemudian diimbu, ya, dikasih karpet, ingat, ini bisa masuk dosa, bisa bikin orang sakit. Makanya orang yang jujur semakin sedikit. Disebutkan Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, ya, bahwasannya Nabi bersabda, setelah meninggalku nanti akan banyak orang yang berbuat khianat. Yang akhir hadis sangat asik, setelah sepeninggalku nanti akan banyak didapati orang-orang yang gemuk, ya. Tanda tanya, ya, gemuk, kok bisa gemuk? Karena strategi makan kita yang salah. Ya, Umar bin Khattab juga enggak suka melihat orang gemuk. Makanya apa? Kalau tahu ini, kita harus jadikan makanan kita itu apa? Terapi untuk tubuh kita. Kalau Anda makan panas dan dingin, akan menyebabkan apa? Enzim dan hormon itu normal. Orang yang gemuk turun ke berat badan ideal. Orang yang kurus naik ke berat badan ideal. Dengan apa? Pola makan Nabi panas dan dingin. Kenapa? Menormalkan hormon. Kata Muhammad Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ya. Selain kita sebutkan tadi dalilnya dari Al-Qur'an surat Yasin 36, dari hadis Nabi, dari Abdullah bin Ja'far, dari Aisyah, begitu pula kata Ibn Muflih kurun ke-7 sejaman dengan Ibnu Qayyim, apa katanya? Faslun fil ilaji bidaf'i kulli syai'in bidaddih. Faslun fil ilaji wa hifdhis sihhati bidafi kulli syai'in bidaddih. Dia jadikan judul bab yang asyik menjelaskan pola makan Nabi panas dingin. Apa kata beliau Ibnu Muflih? Bab, ya, pengobatan dan pencegahan penyakit. Bab kuratif dan preventif dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kalau menjadikan makanan berpasang-pasangan, ada panas, ada dingin. Bukan bakso, bukan es degan. Tapi apa? Kalau misalkan kambing, ada timun atau sayur salad misalkan. Ya. Jangan apa? Jangan yang mayoritasnya sama. Kemudian kata Ibnu Muflih, termasuk ini menyembuhkan penyakit juga mencegah penyakit dengan izin Allah tentunya. Kita tutup sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa, Anda menuntut ilmu tujuannya apa, para hadirin? Untuk apa? Tujuan kita menuntut ilmu liurfa'anna al-jahl, untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Sebelumnya kita bodoh, kita enggak tahu ismit itu sunnah, ismit itu menyembuhkan penyakit mata, ismit itu memberikan hikmah yang banyak. Sekarang sudah tahu ilmunya, praktekkan nanti malam. Anda punya ilmu, Anda wajib berzakat. Anda punya harta, Anda wajib berzakat. Zakat dari ilmu Anda, praktekkan dan dakwahkan. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.